بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Punya antum halaman berapa? 10. Ini halaman 12. Tapi insyaallah kita lanjutkan pada penjelasan atau jawaban dari soal yang kedua. Jawab dengan panjang lebar oleh Syekh Mubil rahimahullah taala. Pertanyaan tentang bima anna sya'ba al-yamani asa tahta wat'atis tasawuf wa tasayyuk fa kaifa bada'tum da'wa wa kaifa haqqaqtum hadin nata'ij al-musmirah. Ini pertanyaan yang terkait dengan keadaan Syekh Mubil rahimahullah taala hidup di negeri Yaman, bahwasanya sudah di atas pengetahuan Yaman hidup dalam tindasan tasawuf dan juga tasayyuk. Maka bagaimana beliau rahimahullah memulai dakwah dan bagaimana dakwah membawakan hasil, artinya adanya wujud di tangan kaum muslimin dakwah ahlus sunnah wal jamaah, sementara masyarakatnya adalah orang-orang sufi dan orang-orang syiah. Kemudian ceritakan di sini oleh beliau rahmat ta'ala, fa ba'da'tu bihamdillah bi ta'limil Qur'an. Jadi beliau rahmat ta'ala memulai dakwah dengan telah kita lewati beberapa kesulitan yang beliau lalui dalam hidup di Yaman. Beliau memulai dakwah dengan mengajarkan Al-Qur'an. Wa ba'da dzalikumul ahadits. Ahadits fi fadlil Yaman wa fi fadli ahli baitin nubuwah wa fi fadli salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa ahadits, hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan negeri Yaman dan keutamaan ahlul bait, ya, keutamaan orang-orang yang memiliki keturunan dari ahlul bait. Sementara orang-orang Syiah dan orang-orang sufi kebanyakan apa? Mengklaim dari ahlul bait. Seperti di negeri ini, orang-orang sufi dari kalangan baik Indonesia ataupun orang Arab yang tinggal di sini, banyak yang mereka itu mengaku-ngaku sebagai ahlul bait. Kenal dengan habaib. Habaib, ya. Di Indonesia ini ada dua golongan dari orang Arab itu. Ada orang Arab yang dari Hadramaut, yang mereka itu dari Jam'ah Jum'iyah Al-Irsad. Dan satunya Jum'iyah Al-Khairiyah. Nah, Jum'iyah Al-Khairiyah ini rata-rata mereka banyak mengklaim bahwasanya mereka dari Ahlul Bait. Kalau di Surabaya tempatnya di Ampel. Di Ampel sana. Jadi ada Jum'iyah Al-Irsad sama Jum'iyah apa? Al-Khairiyah. Kalau Al-Irsad ini seperti Muhammadiyah, Muhammadiyahnya orang Indonesia. Kalau Jum'iyah Al-Khairiyah seperti apa? Nahdohnya orang Indonesia. Tau Nahdoh? Apa Nahdoh itu? Eh? Ayo. Dan beliau sang Mubarak Muhammad Allah membawakan hadis-hadis ini supaya bisa menarik perhatian mereka, biar tidak salah prasangka, biar mereka tidak menduga dengan dugaan yang keliru bahwasanya dakwah ahlus sunnah juga memberikan porsi yang terbesar terkait dengan membela ahlul bait dan juga terkait dalam masalah keutamaan salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga disampaikan tentang hadis-hadis dan ayat tentang keutamaan bersolawatan. Mahfum? Cuma yang dibicarakan adalah tentang kaifiyahnya, ini beda. Kalau saya solawatan, kita juga solawatan. Cuma tata cara yang beda. Kenapa? Li'annahum yaqulun inna ahla sunnah la yuhibbuna Rasul sallallahu alaihi wasallam wa la yuhibbuna ala baitin nubuwah. Kenapa dibawakan ada di situ terkait dengan alul bait dan juga salawat atas Nabi? Karena mereka punya anggapan, mereka berkata bahwasanya ahlu sunnah tidak mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mencintai alul bait nubuwah. Jadi tidak mencintai keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak mencintai Ali. Wa kadza yarmunahum bil adaim. Dan begitu juga mereka orang-orang sufi dan orang-orang syiah menuduh ahlus sunnah dengan tuduhan-tuduhan yang besar, yang artinya apa, yang termasuk perkara-perkara besar, bukan perkara remeh yang dituduhkan kepada ahlus sunnah, seperti benci terhadap keluarganya Rasulullah, seperti tidak mencintai para wali, seperti tidak suka dengan salawat Nabi. Ini tuduhan yang besar, perkaranya bukan remeh. Faratna an nubarhina lahum annahum kadzibuna fi hadzal firyah. Dengan membawakan beberapa hadis terkait dengan keutamaan alul bait, tentang keutamaan salat atas Nabi dan semisalnya, kami menginginkan dengan membawakan itu untuk membawakan hujjah. Ya kan? Nubarhina lahum, akan memberikan hujjah kepada mereka bahwasanya orang-orang sufi itu dan syiah ini dusta dalam tuduhan yang mereka lancarkan kepada ahlus sunnah. Wa anna ahlus sunnah yuhibbuna ahlan nubuwah. Tasmi' ahlus sunnah adalah mencintai ahlun nubuwah, yakni mencintai keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang syar'i, hubban syar'iyan, wa yuhibbuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hubban syar'iyan. Dan juga mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang syar'i, bukan cinta yang melampaui batas, bukan meremehkan. Wayunzilunahu almanzilatal lati anzalahu Allahu iyyaha. Dan juga ahlus sunnah mendudukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kedudukan yang Allah telah berikan kepada beliau. Yani beliau seorang utusan, seorang hamba diberikan kelebihan dari umumnya manusia. Ya kan? Untuk membawa amanah syariah ini, bukan sebagai seorang yang bisa di dudukkan seperti kedudukannya Allah SWT, hamba. Wa kadzal manzilah lati anzala nafsahu iyyaha. Dan juga, dan begitu juga Rasulullah SAW itu memiliki kedudukan yang beliau telah mendudukkan dirinya pada kedudukan tersebut, tidak melampaui batas. Faqad rawal al-Bukhari fi sahih an Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan sungguh Al-Imam Bukhari telah meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau Rasulullah bersabda, "La tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam alaihi salam." Jangan kalian memuji-muji aku seperti orang-orang Nasara memuji Isa bin Maryam. Pujian yang melampaui batas terhadap Isa, bahwasanya Isa adalah dikatakan apa? Anaknya Tuhan atau Tuhan anak. Fa innama ana Abdullah wa rasuluh. Maka hanya saja aku ini, kata Rasulullah, adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Maka sifat ubudiyah yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat menghamba. Ubudiyah hanyalah miliknya Allah. Ini diberikan oleh beliau kepada Rasulullah, kepada Allah SWT. Wa ja'adun fil musnad wa fis sunan wal ma'na mutaqaribun min hadits Abdullah bin Sikhir min hadits Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tarfa'uni faqa manzilati. Dan juga datang dalam musnad, musnad Imam Ahmad, dan dalam sunan, ini kutubus sunan, dan maknanya baik yang ada dalam musnad dan juga yang dalam kutub sunan, maknanya mutaqarib, maknanya adalah berdekatan. Dari datang dari hadisnya Abdullah bin Syakhir dan datang dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tarfa'uni fawqa manzilati." Jangan kalian angkat aku di atas kedudukanku. Jangan kalian tinggikan aku di atas kedudukanku. Demikian Rasulullah menyatakan tentang keberadaan dirinya. Beliau adalah Abdullah dan Rasulnya. Maka jangan diangkat sampai menjadi kedudukan seperti yang mereka anggap bahwasanya Rasulullah adalah memiliki hal-hal yang khusus bagi Allah SWT. Min hadis Abdullah ibn Sikhir annahum qalu ay al-wafat. Dan dari hadisnya Abdullah ibn Sikhir bahwasanya mereka berkata, mereka yakni al-wafat, wafat itu apa? Itu apa? Utusan datang dari sebagian penjuru datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang tidak dibenarkan. Antas sayyiduna, engkau adalah tuan kami, wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Faqala, maka Rasulullah berkata kepada para utusan itu, as-sayyidu Allah tabaraka wa ta'ala. Sayyid adalah Allah tabaraka wa ta'ala, yang maha agung, yang maha suci dan maha tinggi. Kulna, maka mereka orang-orang yang tadi diutus datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam menambah lagi, kulna wa ana wa anta afdaluna wa afdaluna fadlan wa a'dhamuna taulan. Engkau adalah orang yang paling utama di antara kami dan orang yang paling besar tentang apa? Kekayaannya. Faqala, qulu fi qaulikum aw ba'di qaulikum wala yastajriman wala yastajriyannakum syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi membenahi apa yang mereka ucapkan dengan ucapan yang salah, qulu bi qaulikum aw ba'di qaulikum. Katakanlah dengan perkataan kalian itu atau sebagian perkataan kalian saja, jangan sampai kalian itu terseret oleh syaitan ke dalam kebatilan, ke dalam perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ahlu sunnah yunziluna Nabi sallallahu alaihi wasallam manzilatahu, maka ahlu sunnah mendudukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kedudukan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kedudukan yang dibenci. Ya, ini sebagai hambanya Allah dan sebagai utusannya Allah, bukan sebagai sesembahan bersama Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang Nasara mengklaim pada Isa bin Maryam alaihi salam. Wa adzkuru inda an kuntu bitilkal wahsyah. Jadi perhatikan ya ikhwan, itu tadi beberapa metode dakwah yang beliau mulai di tempat yang kayak begitu keadaannya di Damaskus atau di Yaman secara umum. Dakwah adalah berkata benar menggunakan apa-apa yang terkait dengan bisa menarik perhatian kaum muslimin di situ, mereka yang dalam keadaan tasawuf, dalam tasayyud dan semisalnya. Tapi dakwahnya dengan kebenaran, bukan dengan membawa kebatilan. Mabum. Nah, seperti membawakan perkara-perkara yang terkait dengan keutamaan alul bait, tentang keutamaan salawat dibawakan. Bukan kalau kemudian membawa cara lain, walaupun tidak ada sunnahnya Rasulullah SAW. Dengan alasan untuk apa? Untuk mengait atau menggait artinya para mad'u. Tidak, tapi menggunakan tata cara yang syar'i yang Rasulullah SAW pernah lakukan, diizinkan, dicontohkan. Nah, mengajarkan Al-Quran enggak mengapa. Kenapa? Karena Al-Quran adalah isinya akidah, isinya tauhid. Ya kan? Mengajarkan kalimat la ilaha illallah, mengajarkan kalimat atau surat Al-Ikhlas, surat Al-Kafirun, semuanya adalah isinya adalah tauhid dan yang lainnya. Enggak mengapa, yang jelas dipahamkan dengan sesuai dengan pemahaman dari Al-Quran dan Sunnah yang benar. Kemudian beliau di sini wa adzkuru inda an kuntu bitilkal wahsya. Dan aku menyebutkan dan aku ingat ketika aku dulu dalam keadaan apa? berada dalam keadaan tilka wahsa. Wahsa itu apa? Dalam keadaan sifatnya apa? Keadaan asing. Dalam keadaan asing di kampungnya, di negerinya. Fi hadzal balad, di negeri, di kampung ini. Di negeri ini, wa indana masjidun minattin. Beliau di sini mengingatkan kepada para hadirin di saat itu, ingat tentang keberadaan beliau ketika dalam keadaan susah. Dalam keadaan susah dan sempit di kampungnya. Fi hadzal balad, di kampungnya di Damat sana. Wa indana masjidun minattin, kata beliau, kami punya masjid dibangun dari tanah. Siapa ini? Ini jamak ini mungkin enggak ya? Wabarkun musakofun walhamdulillah. Ya ini masjid, kondisi masjidnya dalam keadaan dibangun dari tanah. Ataupun kalimat yang selanjutnya saya kurang tahu. Di saat itu zaroni rojulun fadilun. Saat itu datang kepada saya, ada orang yang ziarah kepada saya, rojulun fadil, seorang laki-laki yang mulia. Waqat qatalahu suyu'iyun rahimahullah ta'ala, tapi sayangnya telah dibunuh oleh orang-orang komunis. Awal akh mursyid al-kabudi, al-akh mursyid ini namanya mursyid, nisbahnya kepada kampung namanya Kabud, al-kabudi. Jadi beliau ini telah dibunuh oleh orang-orang komunis. Fa'inda an ra'a tilka al-hala la astati'u an asifa lakum. Tatkala tamu tadi, mursyid al-kabudi rahmatullah tadi datang dan melihat keadaan seperti itu, beliau sambil mengatakan, aku enggak bisa untuk mensifatkan keadaan itu pada kalian. Artinya dia sangat apa? Sangat sedih melihat keadaan sang mobil. Ketika datang dalam kondisi sang mobil masjidnya yang kayak begitu sederhana, yang nampaknya kurang layak. Artinya dia menyesal kenapa enggak mendukung sang mobil sejak awal, sehingga enggak bisa menceritakan kayak apa keadaan waktu itu ketika datang kawan ini kepada sang mobil. Karena yakul, pada waktu itu mursyid al-kabudi tadi rahmatullah berkata, adouni. Jadi beliau ini merasa telah disia-siakan umurnya oleh kaumnya. Adouni wa iya fata adou. Nah, yaumin karihatin wasadatin wasadan sagri. Jadi wa iya fata adou. Artinya orang tadi ketika datang kepada sang mukbil merasa menyesal sekali, ya kan? Habis waktunya diombang-ambingkan oleh orang yang ada di sekelilingnya dalam keadaan di atas kebatilan, enggak berguna waktu dan yang lainnya enggak berguna. Sementara sang mukbil dalam keadaan seperti yang harusnya apa? Dibantu sejak awal, didukung sejak awal. Kalimat yaumin karihat ini enggak tahu maknanya ini. Taib. Ya tinggalkan. Yang jelas orang yang datang tadi kepada sang mobil merasa kasihan dalam keadaan melihat sang mobil yang sangat menyedihkan kondisi masjidnya dan keadaan hidupnya. Artinya penuh dengan apa? Dengan kesempitan, baik dalam masalah materi ataupun masalah apa? Keadaan. Li'anna kana ya'rifuni min madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa aku merasa sedih? Karena dulunya kawan ini telah mengetahui sang mobil semenjak beliau masih di Madinah, di Saudi Arabia, di Madinahnya Rasulullah SAW. Faka'ani lam asma akhi fillahi mursyid al-kabudi, faka'anau lam ya'lam yu'inni Alhamdulillah. Seolah-olah beliau Syekh Mubil ini enggak pernah lagi kenal tentang saudara dia, saudara billah, ini Mursyid Al-Kabuti. Dan seolah-olah bahwasanya Mursyid tadi juga enggak pernah apa? Enggak pernah membantu dia sama sekali. Atau enggak tahu sama sekali. Nampak kedua orang yang enggak pernah kenal. Ba'daha bihamdillah sara ahlul ilm wa du'at ilallah ya'tuna ilahuna wa yazurunana. Setelah itu baru datang orang-orang lain, di antaranya adalah segala pujian yang milik Allah datang, ahlul datang menjadilah ahlul ilm dan para du'at datang kepada beliau berziarah ke Damaskus. Dzaka min arhab wa dzaka min hasid wa dzaka min anis. Mereka min Anas Al-Anasi. Wadaka min, ini juga hampir mirip ini, Al-Anasi, nama kabilah. Jadi dari beberapa penjuru, dari Arhab, dari Hasid, dari Anis, dan dari Al-Anasi. Biasanya kalau ada nisbah ini Al-Anasi. Wadaka min Son'a, wadaka min Ta'as, wadaka min Sudan, wadaka min Mesir, wadaka min Belgia. Belgia ila akhiriatnya datang dari banyak penjuru, datang kepada Syekh Mukbil, ada yang dari luar negeri, dari dalam negeri banyak sekali, dari Son'a, dari Ta'is, dari Sudan, dari luar negeri, dari Mesir, dan dari Belgia, dan yang lainnya. Ini keadaan pertama beliau berdakwah di sana, menceritakan tentang pertanyaan bagaimana dakwah beliau mulai. Akhbarani saksun yakul kuntu fisayyaro. Ada seorang yang bilang kepada Syekh Mukbil, mengkabari. Dia berkata, orang tadi bilang, saya dulu pernah dalam satu mobil. Wahunaka istima'un indakum fidamat. Di saat itu ada istima, ada perkumpulan di Damaskus. Artinya ada para duat, para masayikh, para talabatul ilm di sana, di Damaskus. Wa ana bisayyaro. Orang tadi bilang bahwasanya waktu itu saya di dalam mobil, maksudnya mobil umum, mobil umum, naik kendaraan umum. Faida isnani yatahaddatsani min ahli Damaskus inda an ra'au al-jama' al-katsir wa talabat al-ilm wa idza huma yaqulani laqad dalamna mukbilan. Jadi dua orang tadi cerita sama kawannya, dan orang yang bilang ini cuma dengarkan saja dalam satu mobil. Dua orang ini cerita, dan orang ini, kedua orang ini dari penduduk Damaskus. Ketika melihat banyak murid-muridnya sambil yang ada di Damaskus, dua orang tadi bilang, banyak murid, banyak santri, banyak ahli ilmu di sana. Tiba-tiba kedua orang tadi bilang, berkata, sungguh kami telah mendolimi Mukbil, katanya. Artinya, Mukbil di saat awal-awal dakwah di sana banyak dimusuhi oleh kaumnya. Dua orang tadi dari Damaskus asli, tiba-tiba keduanya cerita, dengarkan oleh orang tadi yang numpang satu mobil, satu kendaraan, cerita bahwasanya keduanya menyesal melihat keadaan santrinya sembuh sangat banyak itu, bahwasanya mereka adalah orang-orang mencari ilmu pada Syekh Mukbil. Artinya Syekh Mukbil ini orang yang punya nama, punya ilmu, sehingga datang dari beberapa tempat ke beliau rahmatullah di Damaskus. Ini membuktikan bahwasanya Syekh Mukbil ini bukan sembarangan. Mereka salah duga, salah perkiraan. Dikiranya orang yang ada nilainya. Maka waktu itu dihina, diremehkan. Nah, setelah tahu baru menyesal, baru tahu bahwasanya dolamnya Mukbilan. Kami mendolimi Mukbil. Artinya apa? Waktu dimusuhi. Hakata ikhwani billah inda an ra'au talabatul ilm yafidun. Beginilah ya ikhwani wa saudara-saudaraku billah, ketika mereka melihat para talabatul ilm datang berdatangan ke Damaskus. Al-an hal balad bihamdillah, al-an ahlul balad bihamdillah sunnihim wa syi'ihim an ala Damaskus yuhibbuna da'wa. Nah, sekarang ahlul balad walhamdulillah dengan segala puji nyala miliknya Allah, baik yang sunni dan yang syi'i, baik yang dia itu sunni atau yang syi'i, yakni penduduk Damaskus, semuanya mencintai dakwah. Ala anna laysa hunaka bi Damaskus ahadun nastati'u an naqula innahu syi'i. Walaupun keadaan begitu saya katakan mereka ada yang Syiah, tapi sebenarnya ya kan, di Damaskus ini enggak ada seorang pun yang kita bilang dia itu Syi'i. Allahumma illa wahidan laisa lahu athar, kecuali satu saja, satu orang saja. Bahwasanya satu orang pun enggak ada apa, enggak ada pengaruhnya sama sekali. Ringkasnya apa? Ringkasnya Ahlul Damaskus secara umum adalah orang-orang awam. Wa illa bahum amatun masakin atba'u kulli naikin kullu yawmin wa huwa yataraja'a akhir tazawu isnani au salasatun wallahul musta'an. Jadi ya dalam bahwasanya mereka itu orang-orang dapat masuk umumnya adalah orang-orang umum, orang-orang miskin. Mana apa ya, miskin-miskin ilmu, enggak tahu apa-apa. Cuma mengikuti siapa yang bicara. Atba'u kulli naikin. Jadi mengikuti semua orang yang berkoar-koar ya sudah diikuti. Benar salah enggak peduli, enggak tahu. Ini umumnya. Nah, kemudian setiap hari ya kan ada terus dua orang, tiga orang yang tarocuk dari dulu ketika memusuhi dakwah. Satu dua orang yang tarocuk. Artinya apa? Meninggalkan pemahaman yang batil karena kebodohan mereka. Mafhum ya, Pak? Nah, itu. Walhamdulillah al-an ahlu damat mustajibuna lidda'wah musta'iduna limunasarati da'wah wa yukrimuna man ata ilaihim wa yasbiruna ala man ata ilaihim min talabatil ilm fazazahumullahu anidda'wah khairan walhamdulillahi aladhi wafakahum lihada. Walhamdulillah segala puji hanya alamnya Allah. Sekarang ahlu damat mustajibun, menyambut dakwah, siap untuk membela dakwah, memuliakan siapapun yang datang kepada mereka, bersabar atas orang-orang yang datang kepada mereka dari para talabatul ilm. Fajazahumullahu khairan anil da'wah khairan. Maka semoga Allah membalas mereka di mana bahasa mereka telah membela dakwah dengan pembelaan yang telah diceritakan tadi. Semoga membalas kebaikan. Walhamdulillahilladzi waffaqahum lihada. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan taufik kepada mereka Ahlu Damaskus untuk kebaikan tersebut. Maka itu ketika perang Damaskus tahun 2009 saya di sana. Kenapa kok kemudian semua penduduk Damaskus membela Damaskus? Karena melakukan wasiatnya Syekh Mukbil. Syekh Mukbil berkata, bermasyiatkan bahwasanya Ahlu Damaskus semuanya baik yang fasik dan yang fajir harus membela dakwah. Nah, jadi yang rokok, yang apa, semuanya bersatu padu membela dakwah saat perang waktu saya di sana tahun 2009. Nah, ini pengakuan mereka sendiri, karena mereka apa mengamalkan apa, melaksanakan wasiatnya Syekh Mukbil terhadap penduduk Damaskus. Jadi yang fasik dan yang ini, yang semuanya mereka siap untuk membela Damaskus. Itu keberadaan dakwah yang beliau ceritakan terkait dengan pertanyaan yang telah kita dengar. Kemudian soal salis, pertanyaan yang ketiga. Bima annana wajadna taqaruban fil hayatil qabaliyah wa ta'assub al-madhabi bina sya'ab al-afghani wa sya'ab al-yamani fa mimadha tansahuna al-qa'imin ala dakwah fi Afghanistan. Ya kan? Sehubungan dengan kami telah mendapatkan adanya sisi kedekatan dalam sifat kehidupan yang mereka hidup dalam apa? Dalam naungan suku. Ya kan, masing-masing kampung ada apa? Ada kepala sukunya. Artinya apa? Masing-masing kabilah itu punya anggota, punya warga. Demikian juga di Afghanistan, seperti juga ada ta'assub qabail, ta'assub madhabi antara ya ini rakyat Afgan dan antara rakyat apa? Yaman itu mirip. Ya kan? Terus bagaimana? Apa yang kau nasihatkan wahai Syekh Mukbil terhadap orang-orang yang menjalankan dakwah di Afghanistan? Artinya apa? Karena negeri Afgan dan negeri Yaman itu adalah ada sisi kemiripan dalam sisi apa? Beberapa perkara. Ta'assub madhab, fanatik madhab juga apa? Fanatik kabilah. Hidupnya mereka berkabilah, dari kabilah ke kabilah. Maka ketika kita ke Yaman, ingat persis keadaan Afgan, mirip, enggak ada beda dari sisi apa pegunungan ini, enggak ada beda, mirip. Cuma pohon-pohon masih banyak di Afgan, pepohonan. Tapi kalau dari sisi peradaan wilayahnya ya mirip-mirip saja seperti itu. Juga kabilahnya di Afgan juga demikian. Masing-masing kabilah memiliki kekuasaan terhadap orang yang dalam lingkungan kabilahnya. Demikian juga di Yaman. Baik, jawabannya alladzi ansahu bi huwa ma nasaha Nabi sallallahu alaihi wasallam Aba Musa wa Mu'ad bin Jabal haitsu qala lahumā yassira wa la tu'assira wa basyira wa la tunaffira wa tatawa'a wa la takhtalifa. Jawabannya yang kunasihatkan ya kan adalah apa yang telah dinasihatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Musa dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhumā. Jadi kunasihatkan untuk orang-orang yang ada di Afghanistan yang mereka menjalankan dakwah, menjalani dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Kunasihatkan apa yang telah dinasihatkan oleh Nabi sallallahu kepada Abu Musa dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. Di mana beliau sallallahu berkata kepada kedua orang ini, Abu Musa dan Mu'ad, yassira wa la tu'assira. Kamu berdua harus bersikap apa? Berikan kemudahan dan jangan kalian berdua memberikan kesulitan. Wabashiro dan berikanlah apa? Busro. Walatunafirotnya apa? Jangan kamu membuat tanfir untuk mereka. Jangan mereka itu sampai lari dari kalian berdua. Nah, bahkan upayakan bikin yang gampang. Watatawa'a walatakhtalifa. Kamu berdua harus apa? Saling. Tatawa saling apa? Saling dukung-mendukung. Jangan saling berselisih. Ya, ini nasihatnya Rasulullah kepada Abu Musa dan Mu'ad saat dikirim ke Yaman. Nah, demikian juga Samuel menasihatkan kepada orang-orang yang terjun dalam medan dakwah di Afghanistan harus seperti itu. Wa ma ja'a fi sahihaini min hadis Anas dan juga apa yang datang dalam sahihain dari hadisnya Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu bersabda, innama bu'istum muyassirin walam tub'asu mu'assirin. Hanya saja kalian ini diutus. Nah, yakni diutus dalam sebagai umat untuk menjalankan kebaikan. Dalam keadaan muyassirin, bikinlah gampang, jangan dipersulit. Dan kalian tidaklah diutus dalam terjun dalam medan dakwah ini untuk membuat kesulitan. Mahfum? Nah ini. Apakah maknanya kemudian kita membuat bid'ah, membuat khurafat semau kita? Tidak. Mempermudah dalam tata cara yang syar'i, bukan tata cara yang bid'i. Ya kan? Nah sekarang ini mereka yang sekarang mengklaim bahwasanya mempermudah malah yang banyak menyulitkan. Uang masuk saja kalau kamu mau belajar berapa? Paling ya cuma 10 juta dan 5 juta. Nanti kalau enggak bayar 1 bulan diusir. Atau 2 bulan diusir. Itu pun mereka bilang apa? Ya. Bilangnya apa? Basyira wa la tunaffira. Yassira wa la tu'assira. Nah itu. Hadisnya begitu khutbahnya. Suruh bawa gambar bernyawa. Katanya apa? Basyira wa la tu'assira. Yassira wa la tu'assira. Basyira wa la tunaffira. Hadis seperti itu. Padahal gambar bernyawa ini bukan gampang tapi sulit. Gimana enggak sulit? Kenapa? Karena perkara menerjang perkara yang haram. Nah. Jadi maunya seperti itu, innama buistum muyassirin walam tub'asum muassirin. Nanti apa? Bid'ah digampangkan saja. Ini bukan yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu diinginkan, sekarang buktikan. Mana buktinya? Ya kan? Dan juga bukan itu yang beliau lakukan di saat beliau dakwah, walaupun beliau juga menyampaikan hadis ini. Tapi juga menjelaskan bahwasanya Syiah enggak benar, bahwasanya kaum muslimin enggak benar dan yang semisalnya. Tapi cara pemaparannya juga yang benar, dipaparkan bahwasanya mereka ini gini dan selanjutnya. Jangan kemudian dipahami bahwasanya ini tengok wasiatnya sang mufil supaya menggampangkan. Gampangnya kayak apa? Ngodi 5 juta gampang, mendiwe. Tulpukis ya, bungkuk orang tadi 5 juta. Pak Kander kerja oleh 25 sampai 100 dibayar 5 juta ya kelenger apa dibayar. Nah anak mau wolu 5 ping wolu 40 juta ayo peyo. Nah Mafhum? Baik. Dan juga penerapan dakwah yang beliau terapkan, saya mobil di Damats, bukan sebagaimana yang mereka terapkan perumpamaan dengan bangunan. Kalau enggak lek, enggak lega ususnya. Nah, tadi tengok cara mempergampang dakwah yang beliau lakukan apa? Maksudnya dari tanah yang sangat sederhana. Itu lu segini gampang no. Ya kak, bukan kok urung di masjid wis. Ya kak? Wis apa? Kerangka bangunannya regane bro 300 juta. Tanah bro 1,5 M. La ilaha illallah. Untuk kelas-kelas berapa? 750 juta. Nah, untuk mukafa'ah para ustadz berapa? Ya kan? Sekian. Belum lagi untuk apa? Rumah inventaris berapa sekian. Lah ya sido. Iku tanya yassiro wala tu'assiro basyiro wala tunafiro. Mbok yo nek di pro cara ngono. Mafhum? Nah itu. Perhatikan. Nanti ketika dijelaskan hal seperti ini jawabnya apa? Tuntutan zaman. Lah kok zaman iso nuntut lu piye? Zaman kok iso nuntut yo piye? Zaman iso nuntut kan? Ya ilaha illallah. Kapan yang nuntut? Tuntut nanti. Ya dia ini buntutnya aja zaman, bukan tuntutan aja zaman. Dia buntutnya zaman. Baik. Ini perhatikan di sini. Wabi maja'a itu dengan sahih dan juga dengan kondisikan dengan apa yang tentang dalam sahih yang sahih Bukhari. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, "Inna rifqa la yakunu fi sa'in illa zana, wa la yunza'u min sa'in illa sana." Rasulullah bilang kepada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan apa? Akan menghiasinya. Dan tidaklah kelembutan itu tercabut dari sesuatu melainkan akan bahkan membuat memburukkan sesuatu tersebut, menjelekkannya. Jadi harus rifq dalam segala sesuatu biar apa? Perkara tadi menjadi ganteng, zana, bagus. Kalau kelembutan tadi dicabut dari sesuatu maka sesuatu akan jelek. Nah, pemana lembut di sini? Lembut itu adalah apa? Beduk tak pot dor. Ya, assalamualaikum. Innalhamdulillah. Iyyakum wa muhtasatil umur. Dor. Iku lho piye? Tok. Dor. Iyyakum wa muhtasatil umur. Iyyakum wa muhtasatil umur. Kayak gitu. Abum. Padahal dulu ketika saya datang tahun 95 datang pertama kali ke Sugihan ini ada orang nama baru saya datangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, sampean apa beduk ini siapa yang ngongkon? Takmir. Nah, sampean yang ngerti dalile? Gak ngerti dikongkon ngono wae. Saya keliran sik, Pak. Takon sik nang takmir, dalile opo kok napa beduk dina Jumat wayahe wong salat sunah wae soal Quran. Wis salat. Ya sampean takok sik, ngaren takon sik aku. Mari ngono ku seminggu kita pergi waktu itu ke Madura sama ke Persis sama Nur Yakin. Minggu semua depan saya datang lagi. Assalamualaikum. Saya menitakon langsung marah-marah. Lalu kita enak-enakan assalamualaikum malah dimaki-maki. Ya akhirnya saya seret keluar. Nah, mau ngotok. Terus setelah itu selesai. Itu orang mau aja bingung. Kalau ngingkari beduk jangan bawa nama mama dia. La ilaha saya bukan orang mama dia, kamu jangan takut tahu. Wes ikut berarti saya, resiko saya. Nah, seperti itu. Dia datang enak-enak. Katanya apa? Kasar, keras. Mana saya bawa speaker, membawa keras-keras, beduk, bid'ah, beduk, mana ada? Datang pelan-pelan ke tempatnya. Dia yang nampuk. Nah, hari-hari pakai speaker, dimasukkan speaker itu yang keras, dikatakan apa? Lean. Kita yang enak-enak tekan keras. Padahal kita enggak pernah bawa speaker. Tengok. Ini tahun 95 waktu itu ya kan? Ternyata sampai hari ini masih tabok nampaknya. Nah, akhirnya itu saya bilang udah para pak yai itu ibaratnya sindir ya kan, dan satunya membawa apa sini itu tukang apa? Panjaknya, ngerti panjak? Ngerti panjak tuh? Panjak itu apa? Nah, tukang tutup membawa musik lho, gong lho. khatibnya kayak sindir yang sindirin adalah yang menabur apa? Panja nanti panja tak? Apa? Gendeng itu lagu nih iringan nih, panja itu tukang pukul disini panja mana perenjak mi bermulon konco panja alon-alon ya itu ayo mahu nah itu perhatikan ya ikhwa seperti itu, saya ini bilang enak-enakan langsung marah-marah seperti itu ceritanya katanya keras, nah keras gimana saya bukan kok kemudian bawa speaker bawa apa sabit bapak, enggak mbak penting, enggak assalamualaikum, sama takut dalil sih kayak tabu ini kaya yang sholat, kaya yang Quran tabu, tang-tong kaya karnavalan nih baik. Maka itu inna rifqa la yakunu fi sin illa zana wa la yunza fi sin illa sana. Jadi sesungguhnya kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya. Menjadikan ganteng suatu itu menjadikan cantik. Dan tidaklah tercabut dari suatu kelembutan tadi melainkan akan menjadi buruk pada suatu dan yang keras itu siapa? Mereka yang keras. Orang lewat diganggu, orang mau belajar diganggu, orang mau baca Quran diganggu. Hari-hari kita baca Quran dalam keadaan sholat kita diganggu. Itu yang namanya keras, galugalan, brutal. Ya kan? Baik. Wa nahnu bi mustama'in la nastati an nad'a illa bi rifq wal lin. Kata saya mobilkan kami dalam suatu masyarakat, tidaklah kita mampu untuk berdakwah kecuali dengan lin, dengan rifq, dengan lembut dan lin. Li'anna laysa bi aidina sulta, tengok, karena apa? Karena kita tidak punya kekuasaan. Kekuasaan bukan tangan kita. Ya kan? Pernah kok kita kemudian ngamuk-ngamuk ke orang-orang seperti itu ngamuk-ngamuk datang membawa kekuatan fisik? Enggak pernah. Ya kan? Selama saya di sini ini pulang dari ngambil ilmu sejak tahun 95 dengan sekarang berapa tahun? Hah? 23. Nah iya itu 23 ya. Nah kurang telung ulan 23 aku itu kolam 6 taib kurang ulan setengah maan malan taib, nah itu perhatikan gak pernah ya kan semua pada dalika al-mustama wa ra'su malina falayamagi anu nafiru al-mustama. Kemudian setelah itu bahwasanya masyarakat adalah roksumalina, modal kita adalah masyarakat. Maka enggak sepatutnya kita ini membuat mereka ini apa? Lari dari dakwah. Nadu mustama min kitabillah ila kitabillah wa min sunnati Rasulullah sallam ila sunnati Rasulullah sallam. Kita mengajak berdakwah kepada masyarakat ini dari kitabullah kepada kitabullah, dari sunnahnya Rasulullah kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal qabili musta'idun ayyakfura bisabilil kibr. Nah, jadi dakwah kita seperti itu. Katanya Yahwa. Adapun qabili, seorang yang bernisbah kepada suatu qabila itu qabili. Qabili adalah orang yang memiliki nisbah ke suatu qabila. Orang yang boleh punya nisbah kepada suatu qabila itu siap dia akan kafir dengan apa? Dalam menempuh jalan kesombongan. Demi kesombongan dia sanggup kafir. Itu orang yang fanatik dengan kabilah. Jadi orang yang fanatik dengan kabilah itu sanggup menjadi kafir, siap dia menjadi kafir demi apa? Demi membela kesombongan. Demi kesombongan dia siap menjadi kafir. Itu orang yang fanatik dengan kabilah. Kata saya mukbil. Fa idza syahadattahu wa aradta an tulzimahu aw tusari'ahu musta'idun ayyaktulaka aw taqtulahu wa huwa muslimun wa anta muslimun. Jika kau kerasi dia dan kau ingin untuk kau apa? Engkau desak dia, kau ilzamkan dia dan kau tusarik apa kau lawan dia, siap dia seorang yang takut dengan kau bila itu siap dia untuk membunuh kamu ataupun kamu membunuh dia. Sedangkan dia adalah Muslim, kamu juga Muslim. Rasulullah SAW yakul kama fi sahih. Rasulullah SAW bersatu sebagaimana dalam Sahih Bukhari min hadis Abi Bakrah. Darinya Abu Bakrah, idza altaqas al-muslimani fi sayfayhima, fi sayfayhima fal qatil wa maqtul finnar. Jika dua orang muslim itu ketemu dengan masing-masing dari keduanya membawa pedang, maka pembunuh dan yang dibunuh di neraka dua-duanya. Wa yaqulu aidan fi kama fi sayyihaini min hadis Abi Ibn Mas'ud, la yahlu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salas, an-nafsu bi nafsi wa sayyibu az-zani wal mariku min ad-din at-tariq lil jamaah. Tidak halal darahnya seorang muslim yang dia bersaksi bahwasanya dia ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan saya adalah Rasulullah, kecuali dengan satu di antara tiga perkara, an-nafsu bi nafs. Artinya apa? Seorang membunuh jiwa tanpa hak, maka harus dikisos, dibunuh. Sayyib zani, seorang yang sudah pernah menikah, dia zina, maka dirajam. Wal marik, orang yang keluar dari agamanya, meninggalkan jamaah. Ini orang yang murtad dari agama, ini boleh dibunuh. Tiga orang ini. Mafhum? Semua pada dalika Allah Subhanahu wa taala yaqul fi kitabil karim wa kul ibadi yaqulu lil lati ahsan innasyaitana yanzi'u bainahum innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam kitabnya yang al mulia, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku supaya mereka berkata dengan perkataan yang bagus. Sesungguhnya syaitan yanzi'u bainahum, yakni apa? Mengadu domba di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang sangat nyata bagi manusia. Jadi supaya ngomong yang bagus. Ngomong yang bagus apa? Ngomong yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Biar dikatakan bid'ah, Sunnah dikatakan Sunnah, kufur dikatakan kufur, itu ngomong bagus. Syirik dikatakan syirik, jangan kemudian ini dirubah. Syirik bukan syirik, bid'ah bukan bid'ah, maksiat bukan maksiat. Ini namanya apa? Bukan ngomong yang bagus. Jangan salah paham. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu idfa billati ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'anna waliyyun hamim. Yakni tidaklah sama kebaikan dan keburukan, itu enggak akan sama. Maka tolaklah dengan cara yang paling bagus. Dengan cara itu, dengan kamu menurut dengan cara yang bagus, maka tiba-tiba menjadilah yang dia itu antara kamu dengan dia ini ada suatu permusuhan, tiba-tiba menjadi seorang apa? Waliyun hamim. Ini pembela yang paling dekat. Penolong yang paling dekat, saling tanasur, saling tolong-menolong dengan apa? Dengan cara menolak yang paling bagus. Hei, ikhwan. Nah, itu. Fa nahnu naqul inna ikhwanana al-ama idza sakhitu 'alaina qabalnahum billati hiya ahsan. Maka kami katakan, sebenarnya kawan-kawan kami dari orang-orang awam, jika mereka murka terhadap kami, kami balas mereka dengan cara yang paling bagus. Orang-orang awam itu jika murka terhadap kami, maka kami balas mereka dengan cara yang bagus. Wasi'atul Yaman nahnu na'tabiruhum muslimin mubtadi'atan. Dan sedangkan orang-orang Syiah yang ada di Yaman ini, kami anggap mereka itu, kami berikan iktibar bahwasanya mereka itu adalah kaum muslimin tapi apa? Mubtadi'ah, ahlul bidah. Fa idza taqaddamu khutwatan ta'akhkharna ukhra. Jika mereka ini maju mau melawan kami, kami mundur. Mafhum? Maksudnya enggak perlu diladeni. Li'annana na'tabiruhum muslimin wa la nastahillu dima'ahum, karena kami punya anggapan bahwasanya mereka orang-orang Syiah tadi adalah kaum muslimin dan kami tidak menghalalkan darah mereka, wala amwal, dan kami enggak menghalalkan harta mereka, wal a'rad, dan kami enggak menghalalkan kehormatan mereka. Mau di sini? Wa qad ra'ayna sunnat Rasul sallallahu alaihi wasallam aqwa minna. Kata beliau, saya mobil kami punya pandangan. Kami lihat bahwasanya sunnah Rasul adalah lebih kuat daripada kita. Artinya menerapkan sunnah itu sudah cukup sebagai pukulan terhadap mereka. Artinya menerapkan sunnah dalam perbuatan kita itu cukup sebagai pukulan terhadap mereka. Lebih kuat daripada pedang kita, lebih kuat daripada bom kita, lebih kuat daripada senjata kita, senjata yang hisi seperti tembak dan yang semisalnya. Apa ini? Itu menerapkan sunnah. Faqad darabat hum sunnatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh sunnahnya Rasul telah memukul mereka. Alhamdulillah aydan duribu bisababi ta'lif wa bisababi da'wa ila Allah. Dan segala puji hanya miliknya Allah. Ya kan, mereka telah terpukul dengan sebabnya adanya apa? Ada tulisan. Sebabnya ada dakwah kepada Allah. Fa da'wa ila Allah anfa'u. Maka dakwah kepada Allah lebih bermanfaat. Nah, apa di sini? Wa Rabbul Izzati yaqul fi Kitabil Karim, dan Rabbul Izzah berkata dalam dalam Kitabil Karim, "Udu ila sabil rabbik bil hikmah wal mau'idatil hasanah." Berdakwahlah kepada Rabb, kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan mau'idah yang bagus. "Fala budda min da'watin bi hikmatin wa mau'idatin hasanatin." Maka harus dakwah dengan cara hikmah dan mau'idah hasanah. Dan ini apakah maknanya kemudian kita disuruh ceramah untuk membela demokrasi? Bela. Ceramah untuk membela karnaval? Bela. Ceramah untuk fanatik dengan organisasi? Bela. Itu bukan itu maknanya. Jangan kemudian dipahami seperti itu. Ceramah untuk maulid Nabi? Bela. Mau saja. Bukan itu yang diinginkan oleh Syekh Mukbil. Nanti akan kita ikuti. Wan tarifa man tuwajihu. Dan kau harus tahu siapa yang kau hadapi. Anta tuwajju akhaka al-muslim la tastahilu malahu wala damu wala irdahu. Engkau menghadapi saudara kamu yang muslim, engkau enggak menghalalkan darahnya, hartanya, engkau enggak menghalalkan darahnya, engkau enggak menghalalkan kehormatannya. Fa in qabila minkal yawma wa illa fa sayaqbalu wadan aw ba'da ghadin. Maka jika hari ini menerima kamu, ya fa in qabila minkal yawm wa illa fa, ini fa'in lam yakbal musim sini. Fa'in lam yakbal mingkal yom fa'illah sayang polu godan au pada godin. Fa'in qabila mingkal yom, maka jika menerima dari kamu hari ini, kalau enggak ya benar-benar jangan akhir. Kalau enggak menerima hari ini, kalau enggak menerima hari ini, maka ya mungkin besok atau setelah besok. Kalau sekarang ini bisa menerima ya alhamdulillah, kalau enggak pun ya mungkin besok atau setelah besok. Nah, artinya kalau hari ini belum bisa nerima ya sabar, mungkin besok bisa nerima. Amma an yakunal intisar li nafas. Adapun kalau Allah cuma membela karena membela pribadi, sa'nu ali dunia, itu cuma apa? Kepentingannya ahlu dunia, urusannya ahlu dunia. Jadi kalau Allah cuma membela pribadi, itu namanya apa? Urusannya ahlu dunia. Anum idza khalafa ahadun nabadhuhu wa ramahu bil alqab musanniah. Nah, alu dunia itu jika mereka jika diselisih oleh seorang pun terhadap mereka alu dunia, mereka langsung nabaduhu waromahu bil alqab al musanianya, ini langsung diserang, nah, langsung dikipat noy, langsung dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang memburukkan, gelar-gelar yang memburukkan. Wadaka baksi, wadaka nasiri, wadaka suyui, warubbama la yakunu baksian, wala nasirian, wala suyuyan, lakin li ajli annahu khawalafum walam yastajib lahum. Kamu bilang si fulan itu baksi, partai ba'as. Si fulan itu adalah nasiri, sama nasiri. Abdul Nasir. Jamaluddin Abdul Nasir. Komunis. Itu suyui. Kamu bilang seperti itu, padahal dia tidak baksi, dia tidak nasiri, dia tidak suyu. Artinya dia ini bukan termasuk partai ba'as, bukan termasuk pembelanya apa? Jamaluddin Abdul Nasir, dan juga bukan komunis. Lakin asli, kentara, tapi kamu gelari itu dan ini karena apa? Karena dia menyelisih. Karena dia menyelisih mereka dan tidak menerima dakwanya mereka. Mahfum ya, Khoa? Falabudda min ad-da'wa bi rifqin wa linin, maka harus dakwah itu dengan rifq dengan dan lin. Li'anna ala sunnah yumatsiluna sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dakwah itu harus dengan rifq dengan dan lin. Karena ahlu sunnah yumatsiluna sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ahlu sunnah itu adalah orang yang menerapkan, orang yang mempraktekkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencontohkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rabbul izza yaqul fi kitabil karim ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, dan Allah telah berfirman, berkata dalam kitabnya yang mulia, wa ma arsalnaka illa kami mengutus engkau kecuali rahmat bagi semesta alam. Bayam bagi antakuna da'watu ahli sunnah rahmatan min indillahi azza wa jal. Maka sepatutnya dakwahnya ahli sunnah harus menjadi rahmat dari Allah azza wa jal. Yaqulu subhanahu wa ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Allah Ta'ala berfirman, sungguh telah datang kepada kalian utusan Allah dari kalangan kalian sendiri. Azizun 'alaihi, merasa berat atasnya apa yang menjadikan sengsara kalian. Jadi apa yang menjadikan sengsaranya umatnya Nabi itu, beliau merasa berat. Abot sanggani. Nah, beliau melihat umatnya ini sengsara. Apa yang menjadikan sengsara terhadap umatnya ini, beliau merasa berat. Beliau juga haris, sangat ambisi, sangat semangat atas kalian. Artinya apa? Untuk menyelamatkan kalian. Dan beliau memiliki sifat ra'uf rahim, penyayang, pengasih dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fa bima rahmatin minallinta lahum walakun tafaddan ghalidal qalbi lan faddu minka min hawlik. Ya, fa bima rahmatin, maka dengan adanya rahmat dari Allah. Ya, tiada lain, ya kan? Rahmat itu datangnya dari Allah yang ada pada engkau, linta lahum, kau bisa berbuat lin, berbuat apa? Lunak pada mereka. Artinya apa? Engkau berbuat lunak kepada mereka itu karena penuh dengan rahmatnya Allah Taala, bukan karena dari pribadimu sendiri. Dan seandainya engkau kasar, nah kan, kejam hati, nah, sungguh mereka akan lari dari dirimu, dari sekitarmu, akan menghindar dari darimu. Taib. Jadi kita harus seperti itu, ya. Dan kita sudah menerapkan, bukan kalau kita kemudian apa, ngusiri orang, ya, semau-maunya tidak, kecuali kalau memang mengganggu, nah itu baru. Gak pernah kita ngusir, kita jelaskan saja bahwasanya fanatik organisasi itu gak boleh, ya kan? Mendakwakan kekufuran itu gak boleh, kemaksiatan itu gak boleh. Organisasi itu diletakkan untuk kepentingan kaum muslimin dalam kebaikan, bukan untuk menjerat kaum muslimin dalam kekufuran dan kesyirikan dan kebid'ahan, tidak. Ini kita jelaskan. Tapi ketika disinggung itu gak mau nerima. Maunya apa? Kita suruh mengikuti apa yang mereka inginkan. Inilah yang gak bisa. Mabum. Dan orang yang mau mendengarkan dakwah kita tidak ada syarat apa-apa kecuali apa? Niat mencari ilmu. Enggak minta duit, enggak minta apa, enggak sama sekali. Kita enggak pernah mengurus dakwahnya apa? Duitnya kaum muslimin. Di kampung kita ini enggak pernah. Enggak pernah kemudian kita datang kepada kaum muslimin, bantu ini, bantu ini, bantu ini, enggak pernah. Paling kayu bakar, itu pun kayu bakar, kayu-kayu yang enggak mereka gunakan. Ya kan? Enggak pernah. Baik. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'amilu atlaf al-a'rab ghairu mu'amalati afadili sahabatihi. Dan dulu sallallahu alaihi wasallam memberikan muamalah, menanggapi atlaf al-a'rab, yakni apa? Orang-orang badu yang kasar, beda dengan menanggapi apa? Para sahabatnya yang mulia. Artinya apa? Orang-orang yang kasar ini cara penanggapannya beda dengan orang-orang yang sudah dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melebih kadang apa, kadang-kadang melebih memuliakan orang-orang badu. Fadzaka alladzi min afadili sahabati yaqulu lahu innaka mar'un fika jahiliyah. Dan itu Rasulullah SAW yang mensikapi dari sahabatnya yang mulia. Sahabatnya Rasul yang fadil, yang mulia. Apa yang dikatakan oleh beliau kepada orang tersebut? Innaka, sesungguhnya engkau pada dirimu ini wahai fulan, wahai Abu Dzar, engkau adalah seseorang yang pada dirimu ini ada sifat jahiliyah. Ucapan ini disampaikan kepada Abu Dzar, sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaksidu Abu Dzar. Wa akhir yaqul lahu, dan yang lain. Juga Rasulullah bilang kepada yang lain, kepada Mu'ad bin Jabal, afatanun anta ya Mu'ad? Wahai Mu'ad, engkau itu tukang fitnah ya? Nah, kenapa ini? Kapan? Kenapa kayak gini? Karena memperpanjang salat. Lakin al-Arabi ya'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsikuhu wa yamsiku wa yamsikuhu bi hasyati ridaihi. Atau yamsikuhu bi hasyati ridaihi. Dan akan tetapi Rasulullah SAW bilang kepada seorang badu. Ketika seorang badu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang badu tadi langsung menyeret apa? Ini, kerah bajunya. Kerah bajunya seret gini. Ya kan? Oh ya kul. Seorang badu tadi bilang, ya Muhammad a'tini fa innaka la tu'tini min malika wala min mali abika fayutihi. Jadi datang seorang badu, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung saja dipegang kerah bajunya. Ayo Muhammad, aku kamu kasih, kalau enggak kamu kasih, ya kan? Kamu ini Kalau kamu ngasih saya, ini bukan dari hartamu sendiri, bukan dari harta bapakmu. Nah, maka Rasulullah langsung ngasih, enggak ditanggapi. Seandainya yang seperti itu adalah Mu'ad atau Abu Dzar, tentunya akan tanggapannya beda. Mabum. Nah, itu. Taib. Fadawatul ami tahtaju ila sabrin wa ila ta'lifin. Maka mendakwai orang-orang awam butuh kepada kesabaran, butuh kepada apa? Ta'lif. Tadi Bapak melunakkan hatinya. Yang bagi anta ta'allafu al-ama, sepatutnya kalian itu apa? Membuat ta'lif kepada orang awam. Nah. Artinya mereka itu diopeni. Faqad ja'ala Allah Subhanahu wa taala qistan fi zakatil mu'allafati qulubuhum. Maka Allah telah menjadikan, ya kan, qistan, sebagian dari zakat untuk orang-orang yang diambil hatinya. Wa yam bagi aidan an tuhsinu ilaihim, dan sepatutnya juga kalian harus berbuat ihsan kepada orang-orang awam. Fa antum du'atun ilal jannah, la yam bagi an nakuna du'atan ilan nar, wa la yam bagi an nakuna munafirin, wa yam bagi an na'rifa man nad'u wa nahfa nahnu nad'u alal yaman alladina qala fi nabi sallallahu alaihi wasallam innahum alyanu quluban wa araqu afidatan. Wa qala sallam in al imanu yamanin wal hikmatu yamaniyatun. Jadi kalian adalah para da'i, para orang-orang yang mengajak kepada surga. Maka sepatutnya, ya kan, kita menjadi para. Walaknya yang bagi tidak sepatutnya kita menjadi para duat kepada neraka. Tidak sepatutnya kita ini menjadi orang-orang yang menjauhkan kaum muslimin. Sepatutnya kita ini mengetahui siapa yang kita seru, siapa kita dakwai. Maka kita mendakwai Ahlul Yaman. Ya kan? Di mana mereka dapat rekomendasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang Yaman adalah an innahum al yanukuluban. Orang Yaman adalah al yanukuluban, hatinya yang paling apa? Paling lunak. Jadi paling lembut hati. Wa araku afidah. Al yan wa arak sama saja. Jadi al Yaman adalah orang-orang yang hatinya sangat lembut. Araku afidah, pikirannya yang lembut, hatinya lembut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al iman yamanin wal hikmah yamanin. Iman itu adalah ada di Yaman, dan hikmah itu ada di negeri Yaman. Baik, waqad ra'ayna min al-istijabati ba'da tilkumul halalati qasastuha 'alaikum. Dan kami telah melihat adanya sambutan setelah keadaannya tadi telah kita ceritakan kepada kalian. Wa min istiqbali ahli sunnah li sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hafawatihim bi ikhwanihim ahli sunnah wa ikramihim li ikhwanihim ahli sunnah walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu. Baik, ini sudah kita cukupkan dan kita sambunglah lagi. Yang jelas ya ikhwah, perhatikan itu kisah yang ada dalam dakwanya Syekh Mubil rahimahullah taala. Adapun sebagaimana yang kita saksikan di negeri kita ini, fataniknya kaum muslimin dan jauhnya mereka dari sunnah dan bodohnya mereka dengan bahasa Al-Quran dan bahasa hadis Rasulullah SAW, mereka sangat sulit untuk kita arang kepada kebenaran, sulit. Maka perlu ya kita syukuri apa yang ada. Alhamdulillah kita tidak pernah membuat kekerasan terhadap kaum muslimin yang ada di sekitar kita. Bahkan mereka, ya kan, yang hari demi hari, tahun demi tahun terus enggak ada hentinya. Nah. Upaya untuk apa? Untuk membuat kacau balau dakwah. Maka kita cukup bersabar alhamdulillah rabbil alamin. Thank you.